Mitra bisnis meski Indonesia diakui sebagai negara tujuan investasi yang sangat menguntungkan pada saat ini, ternyata masih banyak juga yang harus diselesaikan dalam menjaga iklim investasi di dalam negeri. Salah satu contoh adalah terhambatnya realisasi investasi Unilever di kawasan ekonomi khusus Semangke, Sumatera Utara. Bahkan di wilayah ekonomi khusus, investasi tidak mudah direalisasikan. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Ini kan kita mesti mengakui ya bahwa doing business di Indonesia itu belum sempurna lah. Bukan hanya di Semangke aja, Anda lihat apa yang terjadi pada Churchill misalnya. Churchillnya sampai kemudian menggugat pemerintah Indonesia gitu ya. Anda lihat lagi beberapa kasus itu sesuatu yang saya nggak bilang bahwa ini biasa gitu ya. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa Indonesia itu sudah perfect di dalam iklim investasi, jawabannya enggak. Nah, salah satunya adalah mengenai apa yang terjadi dengan Unilever misalnya. Tetapi ini sepanjang pengetahuan saya sudah dicoba dibicarakan di internal bagaimana ini berkaitan dengan lahan sebetulnya. Clean and clear ya. Kalau ini bisa diselesaikan di dalam itu sebetulnya enggak jadi masalah. Jadi saya kira saya enggak berhak untuk bicara mengenai ini, tapi di bawah koordinasi Menko Perekonomian sudah dicoba diambil langkah-langkah untuk membuat ini bisa jalan gitu. Tapi Mas, bagaimana sebenarnya peran kawasan ekonomi khusus ini dalam menunjang kemajuan investasi di Indonesia? Idealnya tentu kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang di mana si investornya itu menikmati berbagai fasilitas, pembebasan pajak, pembebasan biaya masuk. Itu sebabnya maka kawasannya disebut kawasan ekonomi khusus gitu. Soal tanahnya beres, pokoknya semuanya di sana. Tetapi kan kita kalau kita bicara mengenai ini kan ada proses, ya kan? Kalau Anda dengan semuanya bisa dapat seperti itu, ya lama-lama fiskal kita jebol juga kan. Sehingga saya kira dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan sangat hati-hati dengan ini. Ya, mereka bilang, okay, kita sepakat tapi kita pelajari dulu lah. Nah ini yang kadang-kadang dari berbagai pihak agak kurang sabar ya, kita push terus. Kalau nggak dipush juga nggak jalan-jalan gitu. Tapi dicoba dicari komprominya lah di tengah. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.